fil fi'il. Bab yang pertama tentang fi'il. Bab pertama tentang fi'il. Wafi iddatu taqasim. Ini tidak ada mungkin di beberapa cetakan. Kan ini tambahan dari yang mengeluarkan buku ini. Wafihi iddatu taqasim. Di dalamnya terdapat beberapa pembagian. At-taqsimul awal ila madin wa mudari wa amr. Pembagian pertama ke madin, mudari dan amr. At-taqsimul thani ila sahihin wa mu'tal. Pembagian kedua kepada sahih dan mu'tal. At-taqsimul thalith, pembagian ketiga ila mujarad wa mazid. Kepada mujarad dan mazid. At-taqsimul rabi ila jamid wa mutasarrif. Pembagian keempat kepada jamid dan mutasarrif. At-taqsimul khamis, pembagian kelima ila mutaaddi wa lazim. Kepada mutaaddi dan lazim. At-taqsimul sadis ila mabni lil fa'il wa mabni lil maf'ul. Ada yang mabni untuk fa'il dan ada yang mabni lil maf'ul. At-taqsimu sabi ila mu'akkad wa ghair mu'akkad. Pembagian terakhir yang ketujuh adalah kepada yang dikuatkan dan yang tidak dikuatkan. Ini tidak ada dicetakan yang lain. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, at-taqsimul awal ila madin wa mudari wa amr. Pembagian pertama ke madi, mudari dan amr. Yang qasimul fi'lu ila madin wa mudariin wa amr. Fi'il itu terbagi kepada madi, ya. Fi'il itu terbagi kepada madi, mudari dan amr. Ruslan tahu dia ganggu tempat duduknya Ahmad. Sehingga mati dia cari tempatnya. Silakan Ahmad. Daripada tersiksa di situ, nanti ada orang keluar, ada dua pintu jadinya. Ya, masya Allah, nyaman. Minggir-minggir. Ya. Jadi kata penulis rahimahullah ta'ala, yang qasimul fi'li ila madin wa mudari wa amr, terbagi ke madi, mudari dan amr. Apa itu madi, apa itu mudari, apa itu amr? Sebenarnya sudah sangat sering kita ulangi ini, tapi penulis ulangi lagi. Dapat. Kan ini bagian kelengkapan dari pembahasan kitab bahasa sorok. Fal madi, maka fi'il madi ma dalla ala huduthi syai'in qabla zamanit takallumi. Fi'il madi adalah apa yang dalla menunjukkan ala atas huduthi syai'in, terjadinya sesuatu qabla, sebelum zamanit takallum, sebelum waktu berbicara. Apa yang menunjukkan atas kejadian terjadinya sesuatu sebelum waktu berbicara? Jadi orang berbicara itu telah terjadi. Paham? Misalnya kita bilang jaha Ahmad, ya sudah datang tadi. Saya bilang ini, dia sudah terjadi. Ya, kita bilang jalasa Ahmad, berarti kita yang mendengar paham, oh telah, sudah terjadi. Sudah terjadi. Ini madi, masya Allah. Pengertian disorot, kalau antum melihat itu lebih jelas langsung. Apa menunjukkan kejadian yang terjadi, sesuatu apa yang menunjukkan sesuatu yang terjadi sebelum berbicara. Lebih umum. Nah contoh, koma, apa artinya? Telah berdiri. Kok ada? Telah duduk. Akala? Telah makan. Telah makan. Syariba? Telah minum. Telah minum. Wa alamatuhu ayakbala ta'al-fa'il. Masya Allah. Tandanya dia menerima ta'fa'il. Kalau di nahwu dia bilang tadi, kalau di kotur nada dia bilang menerima ta'tanis sakinah. Kalau sini dia bilang menerima ta'fa'il. Ta'fa'il. Karena kalau kita bilang kadang menerima tak, kalau tidak ada kata sakinanya, itu kadang bisa isim juga ada taknya. Isim juga ada apa? Taknya. Taknya. Hanya saja kadang ulama telah mengeluarkan dengan kata sakinah. Karena pada isim berharokat. Pada isim berharokat. Tapi kalau tafail itu tidak bisa diterima oleh apapun. Tafail itu memang hanya diterima oleh fiil madi. Hanya diterima oleh fiil madi saja. Ini lebih jelas lagi, masya Allah. Nah, qara'tu itu bisa qara'ta, bisa qara'ti. Ya, tidak harus qara'tu, karena tafa'il itu tu, ta, ti, sama. Iya. Wa ta'u tanis sakinah, belum tambah lagi. Di samping itu dia juga bisa menerima juga ta tanis sakinah. Berarti jadi dua. Jadi dua. Nah, contoh qara'at Hindun. Jelas ya? Nah, ini makin jelas. Iya. Wal mudhari, sementara fil mudhari madalla ala huduthi syai'in fi zamani takallumi aw ba'dahu. Kalau fil mudhari adalah apa yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu pada waktu berbicara atau setelahnya. Seorang bilang, dia lagi lakukan. Atau dia bicara, nanti sebentar terjadi. Setelah berbicara atau saat dia berbicara. Nah, contoh yaqra'u apa artinya? Sekarang sedang atau akan membaca. Membaca. Yaktubu? Sedang aku akan sedang atau akan menulis. Ya, fa huwa salihun lil hali wal istiqbal. Maka dia cocok untuk sekarang dan akan datang. Contoh cocok untuk waktu sekarang dan akan datang. Wa yu'inuhu lil hali la wayu wayu ayinu salah wayu ayinuhu lil hali lamul ibtida, bukan yu'inu menolong. Kalau yu'ayinu memastikan, dan yang memastikannya untuk hal dia akan bermakna sekarang pasti, tidak ada lagi dibilang sekarang apa akan, dan memastikannya bermakna hal lamul ibtida. Kalau ada lamul ibtida di awalnya, layak ro'u, layak tubu, layak kulu, bang. Kalau ada lamul ibtida, ya, maka pasti itu maknanya hal. Wala wama annafiyatan. Masya Allah, ini pada penting ini. Demikian pula kalau ada ma dan la nafiyah. La yang bermakna tidak, ma yang bermakna tidak. Kalau ada ma yaktub, berarti maknanya sekarang. Dia tidak tulis saat ini, sebentar dia tulis. Dipaham ini? Demikian pula ma yaktub atau la yaktub, dia tidak tulis sekarang, sebentar bisa saja dia apa? Tulis, karena itu maknanya cuma sekarang dia nafikan. Dipaham ini? Masya Allah, ini bagus maknanya. Nah, contoh inni la yahzununi an tadhhabu bih. Lihat, la yahzununi, yahzunu itu fi'il mudhari, bisa diartikan itu membuat saya sedih sekarang dan membuat saya akan bersedih. Paham? Tapi karena ada la al-ibtida, karena ada la al-ibtida, la yah zununi, maka maknanya apa ini? Sungguh hal itu membuat saya bersedih. Saat ini, anta dahabu bih, kalian pergi dengannya. La yuhibbul, la yuhibbullahul jahra bisu minal qawl. Maknanya sekarang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang dengan al-jahra bisu, terang-terangan dengan keburukan berupa ucapan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang jiwa pun sekarang ia mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Sekarang, paham ya? Tidak ada kita, salah seorang pun dari kita sekarang ini ia mengetahui apa yang dia lakukan besok. Paham kan? Ya, maknanya bukan akan. Kalau akan berarti besok juga dia tahu. Paham kan? Kalau ini sekarang ini tidak ada yang tahu. Iya. Kalau besok bisa saja dia tahu setelah terjadi. Oh, ternyata yang saya lakukan hari ini. Setelah dia lakukan, tapi ini sekarang, saat ini tidak ada yang tahu. Wa yu'ayyinu lil istiqbal, dan memastikan dia maknanya istiqbal, akan. Tidak mungkin antum artikan sekarang. As-sin wa saufa wa lan wa an wa in. Kalau ada sin, kalau ada saufa, kalau ada lan, kalau ada an, kalau ada in, karena semua ini maknanya adalah li istiqbal. Maknanya ini lil istiqbal. Pasti akan antum terjemahkan. Hanya saja akannya, apakah akan lebih jauh, akannya dekat, itu tergantung maknanya nanti. Nah, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu sufaha, maknanya sedang berucap, bukan, tapi maknanya akan berkata. Pamubar akan, pamubar akan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, akan kelak Rabbmu akan memberikan kepadamu sehingga kamu ridho. Lan tanalul birra, mereka tidak akan, apa maknanya, tidak akan mendapatkan kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai mereka menyimpakan apa yang mereka cintai. Wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa, setelahnya itu lebih baik bagi kalian. Iyan surukumullah fala ghaliba lakum, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menolong kalian setelah ini, maka tidak akan bisa, tidak akan ada yang mengalahkan kalian. Apa maknanya? Kemudian wa'alamatuhu, tandanya kalau itu adalah fi'il mudhari, ayyasihha wuku'uhu ba'dalam, dia sahih, bisa terletak setelah lam, ala penjazm, ala penjazm. Nah, lam yalid walam yulad, berarti itu adalah fi'il mudhari, karena dia terletak setelah siapa? Setelah lam. Wala budda yakuna mabdu'an bi harfin min hurufi anaitu, dan harus dia diawali oleh salah satu huruf dari huruf-huruf anaitu. Wa tusamma ahruful mudhari, ahrupal mudhari'ah, dinamakan huruf-huruf mudhari'ah, huruf-huruf yang menjadikan fi'il itu adalah fi'il mudhari. Iya, nanti ada juga makna lain disebutkan dalam kutur nada, kenapa dinamakan huruf mudhari'ah, karena dia menyerupakan fi'il dengan isim. Iya, karena mudhari'ah maknanya musyabahah. Paham ini? Ini makna daripada huruf mudhari'ah. Jelas kalau dia ada, maka dia adalah fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Fal hamzatu, sekarang belum terangkan dulu maknanya. Apa artinya kalau masuk hamzah? Kalau masuk nun apa? Kalau ya apa? Kalau tak apa? Belum jelaskan. Fal hamzatu lil mutakallam, lil mutakallimi wahdah. Maka hamzah itu menunjukkan atas orang yang berbicara dalam keadaan dia lagi sendiri. Iya? Orang bicara lagi dalam keadaan dia lagi sendiri. Orang pertama tapi sendiri. Satu orang saja. Iya. Nah, ana aqra'u. Contoh, saya sedang membaca atau akan membaca sendiri dia. Iya. Wa nun lahu ma ghairi qaulil mu'addim nafsihi. Sementara nun lahu untuk dia sendiri, ma'agoiri, tapi kalau lagi bersama yang lainnya. Nah, kalau tadi sendiri, kalau tadi ini dia bersama selainnya, atau bisa saja untuk sendiri tapi mengagungkan dirinya. Lagi sendiri tapi karena dia ingin mengagungkan dirinya, dia pakaikan kata kami. Ini dua. Nah, contoh, nahnu naqra'u, kami membaca. Apakah lagi banyak orang membaca? Atau dia hanya sendiri membaca tapi ingin mengagungkan dirinya. Waliya lil ghaibil mudzakkar. Sementara ya itu untuk ghaib mudzakkar, orang yang tidak ada di situ, laki-laki. Wa jam'ul ghaibah. Bisa juga ya ini digunakan untuk banyak perempuan yang ghaibah. Paham kan? Misalnya yaktubu. Kalau untuk wanita yang banyak? Yaktubu. Kalau banyak wanita? Yaktubu. Hah? Yaktubna. Pakai nun nisra, tapi kan dia awan. Dipahami ini? Kalau banyak wanita, mereka para wanita yaktubna. yaktubuna. Bisa juga pakai ya. Iya. Nah, Muhammadun yakra'u. Laki-laki satu orang. Muhammad, dia sedang membaca atau akan membaca. Wan niswatu yakra'na. Para wanita itu mereka sedang membaca atau akan membaca. Paham ini? Sedang membaca atau akan membaca. Wata sementara ta lil mukhara ta bi mutlaqa. Sementara ta itu untuk yang diajak bicara mutlak. Ta mutlak muannasan au mudzakkara. Apakah dia laki-laki atau wanita semua pakai ta. Yang tidak ada bicara, coba. Kalau kamu laki-laki apa? Kalau ya tubuh, kamu laki-laki menjadi apa? Tak tubuh. Kalau wanita? Tak tubuh. Tak tubina, kan tak juga. Dua? Tak tubuh. Laki-laki wanita? Tak tubuh bani. Kalau banyak laki? Tak tubuh. Tak tubuh. Kalau banyak wanita? Tak tubuh. Tak tubina, tak tubuh. Paham gak ini? Nah, ini siapa? Mutlak dia. Penggunaannya banyak. Ini tak. Demikian pula, wamu muradul ghaibah. Bisa juga digunakan untuk ta ini. Bisa untuk satu lapar wanita yang tidak ada di hadapan kita. Coba, kalau dia laki-laki, yak tubuh. Kan begitu? Kalau dia wanita? Hah? Kalau dia wanita? Tak tubuh. Tak tubina. Tak tubina kamu. Ini dia. Kamu. Dia wanita, apa? Tak tubuh. Hah? Tak tubuh. Dipaham ini? Dia wanita, tak tubuh. Iya. Tak tubuh. Kemudian, setelah itu, kata beliau rahmatullah ta'ala, wa musannaha. Demikian pula musannanya wanita, goib. Coba, kalau dua laki-laki apa? Yak tubuh menjadi apa? Yak tubani. Kalau wanita? Tak tubani. Tak tubani. Paham kan? Tak. Nah, contoh anta takro'u ya Muhammad, kamu antuma takro'ani antum takro'una antia hindun takro'ina wa fatimatu takro'u go'iba wal hindani takro'ani go'iba. Paham kan? Go'ibatan. Jelas ini? Selesai. Wal amru sementara amr ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallum. Apa yang diminta dengannya terjadinya sesuatu setelah berbicara. Apa yang diminta dengannya terjadinya sesuatu setelah berbicara. Dia bilang sekarang, terjadi setelahnya. Kum, ijlis. Paham ini? Isyarab uktub ukhruj. Itu terjadi, akan terjadi kapan? Setelah dia berbicara. Jelas ini? Tandanya apa? Nah, dulu contoh ijtahid. Bersungguh-sungguhlah. Iya. Wa alamatuhu, tandanya dia adalah fi'il amr ayyakbala nun taukidi. Dia bisa menerima nun taukid. Kalau dia punya dan bisa menerima nun taukid, sudah fi'il amr. Wa ya al-mukhatabati, dia juga bisa menerima ya al-mukhatabah. Misalnya kum menjadi kumi. Paham gak ini? Nah, itu sudah fil amr. Ma dalalati ala talab. Bersamaan dengan itu dia menunjukkan atas talab. Apa artinya talab? Permintaan. Iya kan? Lihat tadi, kumi, berdirilah. Ada ya mu'anatsatil mukhatabah, terus menunjukkan atas apa? Permintaan untuk berdiri. Jelas ini? Wa amma ma yadullu ala ma'ani al-af'al. Kesimpulan terakhir ini. Wa amma ma yadullu ala ma'ani al-af'al. Adapun yang menunjukkan atas makna fi'il. Wala yaqbalu alamatah. Wala yaqbalu alamatiha. Dan tidak menerima tandanya. Jadi ada makna fi'il, tapi tidak menerima apa? Tandanya. Fayuqalu lahu ismu fi'ilin. Maka dikatakan untuknya isim fi'il. Bukan fi'il, tapi namanya apa? Isim fi'il. Paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Iya. Wahuwa ala salatat eksam. dan dia terbagi tiga. Isim fi'il ini juga disebutkan di mutamimah, bahwa isim fi'il itu terbagi tiga, karena kadang ada isim fi'il mati, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr, tergantung maknanya. Kalau maknanya mati, maka isim fi'il mati. Kalau maknanya mudhari, isim fi'il mudhari. Kalau maknanya amr, maka isim fi'il amr. Paham gak ini? Makanya kata beliau, wa huwa ala thalathati aqsam, ismu fi'ilin madin, ada isim fi'il madi, nah hayhat wa syattan, seperti kata hayhat, demikian pula syattan, ya, di mana ba'uda? Kalau hayhat artinya ba'uda, telah jauh, hayhat telah jauh, wa taraqa, dan bermakna taraqa maksudnya syattan. Pak, belum sebutkan contoh dua, makna dua, dan harus berurut. Makna yang pertama itu untuk contoh pertama, makna yang kedua itu contoh yang kedua. Ini maknanya itbah, kalau dalam istilah ilmu balago. Di itbah, contoh dan makna itu harus satu melipat. Pasangannya itu di situ nanti. Misalnya tadi kan, hayhat, syatan. Aku bawakan lagi dua contoh di bawahnya. Ya, ba'uda, iftaroko. Pasangannya ini, itulah maknanya. Dipahami ini? Ini sering dipakai oleh ulama bahasa, tapi orang bahasa tinggi baru tahu. Karena ini ada dalam salah satu cabang ilmu bahasa diterangkan. Nanti kita akan pelajari insya Allah. Setelah Ibnu Aqil. Jangan pulang kampung. Langsung bilang, tambah lama dan pulang ini. Jadi maknanya ba'uda dan iftaraqa, artinya syattan, maknanya iftaraqa, bercerai-berai. Wasmu fi'il mudhari, Imran, isim fi'il mudhari. Atau begadang sampai jam berapa, malas bro? Bangun? Jam 12, untuk apa? Anda boleh? Jangan bangun jam 12. Rugi orang karena mau roja bangun cepat, tapi saat pelajaran tidak bisa. Nah, jangan lagi. Bangun jam kalau ada. Imran. Tahu saudara? Lihat nanti malam Imran. Kalau dia bangun jam 12, kasih tidur dia. Ini di pelajaran tidur terus saudara. Ya gak saudara? Jangan lagi begitu. Harus orang itu perhatikan dirinya. Perhatikan dirinya. Mana yang lebih bermaslahat bagi saya ini? Tidur atau bangun? Sama dengan puasa. Ini saya cocok puasa atau belajar? Kita kalau mau puasa, pulang kampung saja. Puasa di rumah. Iya kan? Kalau kesini kan mau belajar. Iya, paham? Harus orang lihat, mana yang lebih cocok untuk diri saya lakukan ini? InsyaAllah. Paham, bro? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau Allah Ta'ala, wasmu fi'il mudhari, ada juga namanya isim fi'il mudhari, karena maknanya seperti mudhari, yaitu contoh ka itu huruf jar, ka huruf jar, wai itu maksudnya, wai, kita bilang wow. Kalau di Arab bilang wai. Di mana wa uffin, yang kedua uffin, di mana ata'ajjab wa atadajjar. Maksudnya yang pertama itu makna wai ata'ajjab, saya ta'ajjub. Kan kita lihat sesuatu yang menakjubkan, kita bilang wow. Pak Imran, kalau ufim itu atadajjar, seorang menyinggung, tidak senang, dia katakan gitu. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Arab ufim. Maka dalam ayat kan fala takul lahuma ufim, jangan ucapkan kepada kedua orang tuamu maksudnya kalau bahasa kita. Ini makna wasmu fi'il amr, ada juga fi isim fi'il amr kasah, seperti sah apa maknanya? Di mana uskut, sah artinya apa? Uskut, kalau kita bilang paham kan? Kalau orang Arab sah artinya apa? Uskut, diam. Wa amin. Amin di mana istajib? Kabulkanlah. Jadi amin itu isim fi'il amr. Maknanya istajib, kabulkanlah. Wa wa'tar ruha wujuda. Dan ini yang terbanyak adanya dalam bahasa Arab. Paling banyak adalah isim fi'il amr. Yang terbanyak dalam bahasa Arab adalah isim fi'il amr. Alhamdulillah kita cukupkan untuk sementara. Hari Sabtu kita merujuk.